Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَّزِيدًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ melanjutkan penjelasan kita terkait permasalahan al-istiqamah fil 'amal bil 'ilmi. Istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang telah ditimba atau telah diserap. Dan kita telah mengetahui bersama beberapa sebab seorang melemah dari beramal. Tidak semangat dalam mengamalkan ilmunya. Yang di antara sebabnya adalah kemalasan, beralasan banyaknya kesibukan, teman yang tidak baik, lingkungan yang buruk, serta adanya penyakit pada hati ini. Penyakit yang menimpa hati manusia ada dua macam, yaitu maradu syahwatin wa maradu syubhat. Penyakit berupa menyukai hal-hal yang menyenangkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, menyukai memakan makanan haram, ini termasuk penyakit syahwat. Menyukai minuman-minuman yang haram. Melakukan perzinahan, pencurian dan semisalnya. Itu kesenangan jiwa yang menyelisih agama. Demikian pula penyakit yang berupa asyubuhat. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan yang hak. Dua penyakit ini sebenarnya yang menimpa kebanyakan manusia. Dua penyakit ini akan bisa dihilangkan dengan seorang mendalami agama ini serta mengamalkannya. Asy-Syaikhu As-Sa'di rahimahullah pada salah satu kitabnya mengatakan, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wa daran." Ketahuilah, semoga anda diberi petunjuk oleh Allah, bahwa anugerah atau nikmat yang paling mulia adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan-keraguan pada hatimu dan bisa membersihkan kotoran dari hatimu. Ikhwati fillah rahimakumullah, setiap hamba yang melakukan dosa dan kesalahan akan dititik hitam hatinya. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak pula titik hitam yang melekat di hatinya. Bila titik hitam ini telah memenuhi hatinya, maka akan sulit bagi hati tadi menerima nasihat. Bahkan sulit untuk ditembus oleh cahaya hidayah kecuali dengan izin Allah. Hati yang telah dipenuhi dengan daki dan kotoran, sulit untuk memilah yang hak dari yang batil. Bahkan yang muncul adalah sebaliknya. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Di antara sebab seorang melemah dari beramal adalah kasratu ahli syarri wa qillatu ahli khair. Banyaknya orang-orang yang jahat dan sedikitnya orang-orang yang baik. Banyaknya orang-orang yang jahat punya pengaruh besar dari seorang itu lemah dalam beramal. Sedikitnya orang-orang yang baik menjadi sebab pula seorang itu melemah dari beramal. Coba kita perhatikan. Ketika datang bulan Ramadan, seorang itu mudah untuk melakukan kebaikan. Dari sholat tarawih, sholat malam, dari sedekah, tilawatul Quran, dan yang lainnya. Karena umumnya orang atau banyak dari orang lakukan ini. Tapi di hari-hari biasa seorang, jangankan sholat qiyam, sholat tahajud 11 rakaat, 3 rakaatnya berat. Jangankan seorang sehari membaca 1 juz, setengah juz, 1 lembar saja berat. Ketika di hari-hari biasa, bukan di bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan, di antara faktor penyemangat seorang dalam beramal karena banyaknya orang yang melakukan kebaikan. Banyaknya orang yang melakukan kebaikan. Ketika orang yang melakukan kebaikan itu sedikit, berat orang untuk melakukan kebaikan. Terlebih ketika ada di sana pihak-pihak yang memusuhi, yang tidak suka dengan orang yang mengamalkan kebaikan. Ini akan lebih parah lagi tentunya. Sehingga di antara sebab seorang itu melemah dalam amal adalah zammu annas al-khaw min zammin nas lahu. Takut dari celaan manusia kepadanya. Ingin lakukan seperti ini takut diomongi, dikatakan ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga dia melemah dari beramal. Demikian pula di antara sebabnya adalah taqlidul aba wal mustama. Taqlid kepada nenek moyang dan masyarakat. Apa kata masyarakat itulah yang diikuti. Masyarakat mereka meninggalkan kebaikan, dia pun ikut. Masyarakat yang melakukan kebaikan, dia pun ikut. Ini orang pelin-pelan namanya. Istilahnya dalam istilah agama adalah imma'ah. Imma'ah itu tidak punya sikap atau tidak punya prinsip. Kemana angin berarah, kemana angin berhembus, dialah ke sana. Disebut dalam riwayat, la takun imma'ah. Janganlah kamu menjadi orang yang plin-plan. In ahsana nas ahsanta, wa in asa'a nas asa'ta. Jika orang berbuat baik, kamu ikut berbuat baik. Jika orang berbuat buruk, kamu berbuat buruk. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jangan seperti itu. Tapi ketika orang berbuat baik, kamu berbuat baik. Ketika orang berbuat buruk, kamu tetap berbuat baik. Seperti itu. Jangan menjadi orang yang blin-blan. Kemana angin berhembus, ya, kamu apa namanya mengarah ke sana, jangan. Di sana ada kebaikan, Anda melakukan kebaikan walaupun sedikit orang yang melaksanakannya. Di mana ada kejelekan, kamu meninggalkan meskipun umumnya orang melakukannya. seperti ini ya semestinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu di sana ada hal-hal yang bisa menyemangati seorang muslim untuk mengamalkan agama ini. Yang di antara sebabnya adalah qira'atu wa sima'u ayatu ahadits fit targhib wa tarhib. Membaca dan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong untuk beramal dan ancaman ya dari meninggalkan beramal. Membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong seorang untuk beramal dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang mengancam dari meninggalkan amalan atau dari amalan yang tidak baik. Seorang mukmin yang baik tentu ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, dia akan menerima dengan sepenuh penerimaan. Allah SWT menyebutkan di antara sifat orang yang beriman, إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Jika nama Allah disebut, maka takutlah hati mereka kepada Allah. Dan bila ayat-ayat Allah dibaca, maka ayat-ayat tadi akan menambahkan keimanan mereka. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka keimanan mereka menjadi bertambah. Semangat mereka menjadi terpompa. Semangat mereka untuk beramal ya, menjadi naik. Ketika perang Badar misalnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi semangat pasukannya. Layaknya seorang komandan terhadap pasukannya. Di saat dua pasukan telah bertemu, itu auliya'us syaitan wa auliya'ur rahman, para pembela-pembela setan, yaitu kaum musyrikin dan para wali-wali Allah, yaitu kaum mukminin. Dua pasukan telah mendekat dan saling berhadapan. Rasul memberi semangat para sahabatnya, semangat juang. Beliau mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Rasul tidak menjanjikan jabatan. Rasul tidak menjanjikan dunia. Yang dijanjikan adalah sorga. Kalimat penyemangat ini menjadikan salah seorang sahabat yang bernama dia sahabat dari Ansar, Umair bin Humaim, Umam Al-Ansari, mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun 'arduha as-samawati wal ard." Surga yang luasnya sudah selangit-langit dan bumi. Dia tidak bisa bayangkan. Seorang melakukan suatu amalan, kemudian dia akan mendapatkan surga. Kebun-kebun, gedung-gedung yang indah seluas langit dan bumi. Anda pun tidak bisa membayangkan seperti apa. Kalau Anda misalnya diberi, misalnya tanah 10 hektar, padanya ada istana, ada fasilitas lengkap, Anda tinggal menempati, seperti apa bahagianya? Ini surga yang seluas langit dan bumi, dengan beragam kenikmatannya yang abadi, yang mata ini belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar seperti itu, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kata Nabi, "Na'am, iya." Kata sahabat Umair bin Humam, "Bakhin, bakhin. Bagus, Bagus wahai Rasulullah. Kata Rasul, ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin. Apa hal yang mendorong kamu untuk mengatakan bakhin bakhin? Kalimat yang kurang lebih maknanya bagus. Kata sahabat tadi, la wallahi ya Rasulullah, illa roja'ata an akuna min ahliha. Tidak ya Rasulullah, kecuali saya berharap semoga saya menjadi penghuni surga. Qala fa innaka min ahliha. Kata Nabi, sesungguhnya kamu termasuk dari penghuni surga. Fa akhraja tamaratin min qarnihi atau min qirnihi. Fa ja'ala ya'kulu minhunna tsumma qala la in ana baqitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Qala farama biha farama bima kana ma'ah min at-tamri tsumma qatalahum hatta qutil. Rawahu Muslim. Maka sahabat Umar Ibn al-Humam al-Ansari radhiyallahu tadi mengeluarkan beberapa buah korma. Kemudian dia makan dari buah korma tadi. Kemudian dia mengatakan pada dirinya, kalau saya masih hidup, masih betah hidup di dunia sampai memakan korma-korma ini, sungguhnya ia adalah kehidupan yang panjang. Artinya kalau memang saya ingin masuk surga, sebagaimana yang Nabi janjikan, dengan saya harus menyelesaikan untuk memakan korma-korma yang ada di tangan ini, sungguhnya ini adalah kehidupan yang panjang. Terlalu lama untuk saya sampai ke dalam surga. Maka korma yang dia yang ada di tangannya pun dilemparkan. Kemudian dia maju memerangi musuh sampai dia terbunuh. Seperti itu Rasulullah SAW memberi semangat juang pada sahabatnya. Rasul tidak menjanjikan apapun dari dunia. Yang beliau janjikan adalah surga. Karena kehidupan dunia akan fana, sedangkan akhirat itulah yang abadi. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara hal yang menyemangati seorang dalam beramal, yang antaranya adalah membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul, serta sejarah dari as-salafus salih, tentang kuatnya dan semangatnya mereka dalam beramal. Kuatnya dan semangatnya mereka dalam beramal. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Tentang Nabi Zakaria, tentang istrinya, tentang Yahya putranya. Dari keluarga-keluarga orang yang salih. Di mana Nabi Zakaria selalu memohon kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik. Meskipun istrinya seorang nenek-nenek yang sudah mandul, tua dan mandul, serta dia seorang yang sudah tua dan sudah beruban kepalanya, namun dia tidak pernah kecewa dari memohon kepada Rabbnya, tidak pernah berhenti dari berharap dan memohon. Maka Allah SWT mengatakan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Dan kami anugerahkan untuknya putra bernama Yahya. Dan kami perbaiki untuknya istrinya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan. Dan mereka adalah orang yang menyuruh kami dengan harap-harap cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ikhwati fillah rahimakumullah. adalah Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Seorang Nabi yang diberi oleh Allah mulkan azimah, kekuasaan yang besar, kerajaan yang luas, harta yang melimpah. Namun beliau adalah seorang yang senantiasa memperkenalkan dirinya kepada Allah, ana al-lail wa ana an-nahar, di waktu-waktu siang dan di waktu-waktu malam. Adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, beliau tidur setengah malam, kemudian tahajud sepertiga malam, kemudian istirahat lagi sebelum subuh seperenam. Di malam hari, beliau ini melakukan sholat malam. Setengah malam beliau istirahat, yang namanya tubuh ini butuh istirahat. Kemudian setelah itu berdiri tahajud sepertiga malam, kemudian setelah itu menjelang subuh istirahat dulu, sehingga nanti datang subuh, tubuhnya sudah apa? Ya, segar setelah dia istirahat sesaat setelah tahajud yang panjang. Beliau di siang hari, orang yang sangat kuat dalam ibadah. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasa Daud, jadi sehari puasa, sehari tidak puasa. Seperti itu semestinya seorang mukmin, walaupun tidak harus dia tadi apa namanya sholat sepertiga malam atau sehari puasa sehari tidak puasa. Artinya sebisa mungkin di waktu siang dan di waktu malam dia memperkenalkan dirinya kepada Allah dengan amal soleh. Setidaknya witirlah sebelum tidur misalnya 3 rakaat atau minimal 1 rakaat. Puasa sebulan misalnya minimal 3 hari. Sehingga seorang memiliki celengan amal kebaikan, memiliki simpanan amal kebaikan. Yang mana di antara faedah dari amal kebaikan ini akan membantu dia nanti di saat dia membutuhkan. Ibarat orang yang jelengi duit, ya. Jadi dia menabung uang sehari misalnya 10 ribu, mungkin dia anggap sedikit. Setelah sekian lama, kemudian dia tidak merasa, kemudian dia butuh sesuatu, dia buka celengannya, ternyata bisa membantu meringankan hajat kebutuhannya. Demikian pula amal soleh. Nanti akan kita sebutkan di antara contoh bahwa amal soleh ini terkadang seorang mendapatkan buahnya di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana amal kejelekan pun terkadang seorang mendapatkan hasilnya di dunia sebelum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang nantinya akan menghuni surga. Dan mereka adalah orang-orang yang bukan berangkat dari kekosongan, bukan berangkat dari sekedar lamunan dan angan-angan, namun mereka adalah orang yang memiliki amal nyata. Dalam surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dahulu mereka sedikit tidur malamnya. Dan di waktu sahur, menjelang subuh mereka beristighfar. Ini di antara sifat orang yang nantinya akan menghuni surga. Mereka orangnya berdiri menghadap Allah di gelapnya malam, di saat umumnya manusia terlelap dalam tidur dan mimpinya. Mereka menghadap Sang Maula Jalla wa'ala dengan hati yang khusyuk, mengadahkan kedua tangannya dan mengadukan nasib dirinya. Mereka sedikit tidur malamnya. Dan di waktu sahur, mereka beristighfar. Mereka melewati malam-malam yang indah dengan ibadah. namun mereka menutup ibadahnya dengan istighfar. Inilah orang yang baik. Orang ketika melakukan kebaikan, dia tidak merasa dia telah sempurna. Orang yang melakukan amal solih, namun dia merasa masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Di waktu sahur mereka istighfar. Padahal mereka melewati malam-malam yang indah dengan ibadah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itu di antara sebab ya, seorang semangat dalam beramal. Dia membaca kisahnya para nabi, para rasul. Untuk beramal tidak seperti ketika dia masih muda. Wasihataka qabla saqami, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Seorang yang ketika dia sehat, dia sudah menyimpan amal kebaikan. Ketika sakit dia sulit untuk beramal, dia sudah punya simpanan kebaikan. Orang yang sakit dia banyak terhalang dari melakukan kebaikan. Maka manfaatkan masa sehat kita ini untuk kebaikan. Umur adalah pemberian dan anugerah yang sangat besar. Disebutkan bahwa dahulu ada dua sahabat Nabi. Dua sahabat ini berteman akrab. Amal mereka kurang lebih sama. Seorang dari mereka meninggal lebih dahulu, kemudian temannya menyusur sebulan setelah itu meninggal. Nabi menyebutkan bahwa sahabat dari dua sahabat tadi yang lebih akhir meninggalnya lebih tinggi derajatnya. Lebih tinggi derajatnya. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana demikian?" Jadi mereka ini kedua orang yang bersahabat akrab, amal mereka juga kurang lebih sama. Hanya terpaut sebulan kematian dari dua orang ini, ternyata yang lebih akhir meninggal lebih tinggi derajatnya dari yang pertama. Nabi menyebutkan yang maknanya, bukankah dia ikut sholat dengan kita? Ini orang yang meninggal lebih akhir, dia masih bisa sholat, masih bisa beramal. Di saat yang temannya sudah meninggal, gak bisa beramal. Tentu ada tambahan amalan, ada tambahan pula derajat dan nilai, ya kan? Ada tambahan amalan, tentu ada tambahan ya kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Masing-masing mendapatkan derajat, tingkatan sesuai dengan yang mereka amalkan. "Wa ghinaka qabla faqri." Dan masa kecukupanmu sebelum masa fakirmu. Roda kehidupan terus berputar. Keadaan manusia tidak selalunya sama. Ada kalanya dia sehat, ada kalanya dia sakit. Satu keadaan terkadang seorang dia berlimpah ruah hartanya, namun di saat lain terkadang dia tidak punya apa-apa. Di saat seorang dia telah memiliki simpanan amalan, maka perubahan-perubahan tadi, perubahan-perubahan kondisi tadi tidak menjadi soal karena dia telah memiliki simpanan amal kebaikan. Wa farahuka qabla syuhlik. Dan masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Terlebih anak-anak muda yang mereka belum memiliki banyak tanggungan. Perbanyaklah mereka untuk mendatangi majelisul ilmi. Majlis-majlis ilmu. Demikian pula berbanyaklah untuk beramal. Karena mereka diberi kekuatan yang lebih daripada orang yang sudah sepuh. Anak-anak muda yang mereka adalah penerus umat ini. Kalau mereka mengawali hidupnya dengan tidak ada kesempatan dalam beramal, Ini ibarat orang, ibarat tanaman. Harusnya ketika dia tanaman itu segar, dia enak dipandang, ternyata sudah layu. Gimana kalau nanti sudah tua, fisik sudah tidak mendukung? Maka ketika seorang ingin semangat, berat karena ya, tidak didukung oleh ya, fisik yang kuat. Masa senggang ini masa yang sangat disia-siakan oleh manusia. Kalau seorang tidak tahu kapan dia akan datang masa yang menyibukkan dia. Wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Jangan menunda-nunda beramal. Bersegera dalam melakukan ketaatan selagi ada kesempatan. Coba kita perhatikan bagaimana semangatnya para sahabat dalam melaksanakan perintah agama ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam misalnya belum menyampaikan khutbah ketika salat hari raya. Setelah beliau menyampaikan khutbah secara umum, kemudian beliau mendatangi jamaah wanita, kemudian memberikan nasihat khusus. Di antara yang Nabi sampaikan waktu itu adalah, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna akthara ahli nar. Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, karena saya melihat para wanita, mereka yang akan mendominasi penghuni neraka. Saya melihat bahwa wanita kebanyakan masuk dalam neraka. Maka para wanita sahabat segera melepas anting-anting mereka, cincin mereka, dan mereka melemparkannya untuk disedekahkan. Tidak menunda dan menunggu. Spontanitas mereka melepas cincin dan perhiasan mereka, sesuatu yang mahal tentunya. Segera mereka infakkan tanpa menunda dan menanti. Kalau seperti ini semangatnya wanita sahabat, juga tidak berbeda dengan para ya, sahabat yang laki-laki pun seperti itu. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan para sahabat untuk membantu mereka-mereka yang kesulitan, para sahabat pun mereka segera untuk melaksanakan anjuran Nabi ini sesuai dengan kemampuan mereka. Ada dari mereka yang membawa satu karung gandum, ada dari mereka yang hanya membawa segenggam sesuai dengan kemampuannya. Nah, dahulu dikatakan al-jud minal maujud. Al-judu minal maujud. Kedermawanan sesuai dengan kemampuan. Kedermawanan sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau dulu Nabi Ibrahim ketika datang kepadanya tamu, tamu-tamu ini disuguhi, ya, disembelihkan oleh Ibrahim anak sapi, pedet. Ya. Ada juga mungkin seorang di kedatangan tamu, kemudian dia mampunya ya, menyuguhkan daging mentok misalnya, atau ya, nasi dengan ikan asin, sesuai dengan kemampuannya. Al-jud minal maujud. Kedermawanan sesuai dengan kemampuan. Tadi yang Nabi alaihi assalatu wassalam sebutkan, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena saya melihat para wanita yang mendominasi penghuni neraka. Jadi kebanyakan ya penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah amalan yang sangat ampuh untuk membentengi seorang dari api neraka. Korelasi dari Nabi mengatakan tasaddaqna sampai kepada fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar, korelasinya sisi kesesuaian bahwa yang namanya sedekah ini bisa membentengi seorang dari api neraka. Atau termasuk amalan yang sangat besar yang akan membentengi seorang ya agar dia tidak terjerumus ke dalam api neraka. Dan hadis tadi menunjukkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, kebanyakan penghuni surga adalah wanita. Jadi para wanita itu juga akan mendominasi penghuni surga. Akan mendominasi penghuni surga. Kalau mau diklasifikasi ada tiga. Kebanyakan penghuni surga yang pertama adalah umat ini. Umat Nabi Muhammad adalah separuh penghuni surga. Kemudian separuh yang lain adalah umat-umat Nabi yang lainnya. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini yang mendominasi penghuni surga. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, arju antakunu syatra ahlil jannah. Saya berharap semoga kalian ini adalah separuh penghuni surga. Jadi separuh penghuni surga itu umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sedangkan separuh yang lain dibagi ya umat-umat Nabi yang lainnya yang beriman. Berarti paling banyak yang masuk surga umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang kedua, yang paling banyak masuk dalam surga dari umat ini adalah al-fuqara wal masakin. Al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dari kaum mukminin. Yang kefakiran mereka ini tidak yang menyurutkan mereka dari beramal. Kefakiran mereka tidak menjadikan mereka salah dalam berbuat. Yang ketiga adalah para wanita. Dari mana bisa dikatakan demikian? Disebut dalam hadis, di kulli rajulin minhum zawjatan. Masing-masing orang dari penghuni sorga, masing-masing laki-laki dari penghuni sorga memiliki dua istri zawjatan. Berarti kan lebih banyak apa? Wanita kan? Nah, kalau misalnya 10 laki-laki berarti kan 20 perempuan kan? Masing-masing dari laki-laki punya dua istri. Yang tentu mereka satu hati. Gak ada kesemburuan, gak ada keributan. Surga tempat yang tidak ada keseruhan. Semuanya nikmat. Semuanya baik. Likulli rajulin minhum zawjatan. Masing-masing laki-laki dari ahli surga memiliki dua zawjah, dua istri. Ikhwati billah rahimakumullah. Di sana ada dampak negatif yang muncul di saat orang menunda-nunda dari beramal. Ketahuilah bahwa nanti manusia akan melewati jembatan as-sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Manusia dalam melewati jembatan tersebut berbeda-beda sisi kecepatannya. Ada yang cepat sampai tujuan, sampai di sorga seperti kilat. Ada yang apa namanya seperti kuda yang cepat. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Sesuai dengan amalannya. Kalau inginnya orang ya ingin cepat sampai. Tapi gak bisa yang akan menjadikan orang cepat atau lambat nanti ketika menyeberangi jembatan yang dibentangkan di atas jahanam adalah seperti apa sikap dia di dunia ini. Kalau di dunia ini dia cepat dalam menyambut ajakan Allah dan Rasulnya, dia pun akan cepat nanti di yaumul qiyamah melintasi jembatan yang mengerikan tadi. Jembatan yang dibentangkan di atas jahanam yang lembutnya lebih lembut dari rambut dan tajamnya lebih tajam dari pedang. Adabu minas sya'ri wa ahadu minas saif. Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kalau dia mengatakan, bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan seperti itu? Nah, saya misalnya menyeberangi sungai yang lewat di atas jembatan, ya, di atas sungai dengan jembatan dari bambu, ya. Hanya dua, itu rasanya gemeteran kakinya, ya kan? Karena takut jatuh, karena cuma dua bambu kecil, ya kan? Padahal itu cuma parit kecil atau apa namanya sungai kecil lah ini. Ini lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jawabannya, perkara akhirat jangan kamu samakan dengan perkara dunia. Bahwa bagi Allah mampu saja. Tanpa jembatan pun Allah mampu untuk langsung menerbangkan mereka ke dalam surga tanpa harus melewati jembatan ini. Jadi perkara akhirat jangan kamu kiaskan, jangan kamu apa namanya banding-bandingkan dengan perkara dunia. Tidak akan nyambung, tidak akan apa, tidak akan bisa di sini disamakan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mampu saja untuk memasukkan kaum mukminin ke dalam surga tanpa harus melewati apa? Jembatan. Namun inilah ketentuan. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa man batta'a bi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya lamban, lamban dalam beramal, maka nasab atau terah keturunan tidak akan menjadikan dia cepat masuk dalam surga. Bisa jadi seorang dia dari keturunan orang terpandang. Namun dia misalnya orang yang di dunia ini menunda-nunda dari beramal, maka di akhirat nasab dan keturunan atau terah keturunan tidak akan bisa menjadikan dia cepat masuk dalam surga. Lagi-lagi bahwa yang menjadikan seorang cepat atau lambat dalam melintasi jembatan yang dibentangkan di atas jahannam adalah seperti apa sikap dia di dunia dalam menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Di saat di dunia dia segera menyambut ajakan Allah dan Rasulnya, maka dia pun nanti akan cepat melintasi jembatan tersebut. Namun bila mana sebaliknya, menunda-nunda, lamban dalam menyambut ajakan Allah dan Rasulnya, dia pun akan lambat dalam melintasi jembatan ini. Ikhwati billah rahimakumullah, di sana ada beberapa hal yang apa dampak negatif di saat seorang itu menunda-nunda dari beramal dalam keadaan dia mampu untuk segera melakukannya. Kalau seorang diberi kesempatan beramal kemudian dia menunda-nunda, nanti tugas akan bertumpuk-tumpuk. PR itu akan tambah, akan bertumbuh-tumbuh. Beda kalau ada tugas, walaupun sedikit kerjakan. Satu tugas berikutnya, yang sebelumnya sudah selesai. Jadi kalau dia menunda-nunda, kemudian PR itu akan apa? Bertumbuh-tumbuh. Tugas akan bertumbuh-tumbuh. Kalau sudah seperti itu, ya, seorang kalau ingin mengamalkannya, tidak optimal. Hasilnya tidak maksimal, kenapa? Waktunya pendek, sementara tugas bertumpuk-tumpuk, dia tidak bisa melaksanakan secara sempurna. Ini kalau diberi kesempatan. Bisa jadi seorang punya tekad untuk melakukan kebaikan, namun dia menunda-nunda. Ternyata ketika akan melakukan, tekad tadi sudah hilang, sudah melemah. Yang namanya tekad manusia itu bisa berubah. Pagi hari kelihatan semangat, sore hari sudah melempem. Itu semangat orang itu seperti itu. Ini diantara dampak negatif seorang menunda-nunda beramal. Di saat ada kesempatan dan semangat menggebu-gebu, kemudian dia menunda. Di saat dia akan melakukan, ternyata semangat sudah hilang. Niatan sudah apa namanya, sudah berubah. Lewat amal tadi. Kalaupun ada kesempatan untuk beramal, niatan masih ada. Namun ternyata ajal sudah mendahului. Kematian sudah mendahului. Sehingga bersegera beramal. Ya. Karena dengan menunda-nunda beramal, akan muncul tadi dampak negatif. Sekian dampak yang tadi kita sebutkan kurang lebih. PR akan bertumpuk-tumpuk. Tugas akan ya bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah seperti itu, Orang ingin melakukan semuanya berat. Andai kata pun melakukan semuanya enggak maksimal hasilnya. Ataupun dia ingin melakukannya ternyata niatan sudah apa namanya? Sudah melemah. Atau niatan ada tapi ternyata ajal sudah datang. Kematian sudah menjemputnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sana ada beberapa buah. Atau di sana terkadang seorang yang beramal mendapatkan hasil atau buah dari amalannya di dunia sebelum di akhirat. Agar orang yang beramal semakin semangat. Agar orang yang melihat, mendengar dan mengetahuinya pun terdorong untuk melakukan hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika dia ditelan oleh ikan nun. Dia berada di dasar lautan, berada dalam perut ikan, berada di gelapnya air lautan. Dia pun mengatakan la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Disebutkan oleh para malaikat yang di langit mereka terkejut mendengarkan suara orang ini. Suara siapa ini? Ini suara biasa kita dengar. Ini orang sedang menghadapi kesulitan, butuh bantuan. Maka dikatakan kepada para malaikat yang mengatakan seperti itu, tidakkah kalian tahu? Itu adalah hambaku Yunus. Jadi ditelan oleh ikan nun. Dan Allah SWT yang Maha Kuasa menggerakkan ikan besar tadi. Kemudian menepi, kemudian memutahkan Yunus. Kemudian Nabi Yunus pun berada di tepi pantai dalam keadaan masih hidup. Padahal menurut perhitungan manusia, dia sudah lumat, sudah mati. Bagaimana? Orang hanya tenggelam saja beberapa saat, mungkin sudah hilang nyawanya. Ini bukan hanya tenggelam. Dalam perut ikan, di dasar lautan, ya, gelap, di gelapnya apa namanya air laut, ternyata dia masih selamat. Kenapa? Karena Nabi Yunus adalah orang yang ahli azikr, ahli bertasbih, orang yang suka mengingat-ingat Allah. Walaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumil ba'tsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang ahli zikir, tentu dia akan terus berada dalam perut ikan tadi sampai hari kiamat. Artinya karena Nabi Yunus adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah selamatkan di saat dia menghadapi kesulitan. Ini di antara buah dari amal kebaikan di dunia. Ditolong. Akan menolong amal kebaikan, akan menolong pelakunya. Di saat pelakunya ini menghadapi hal-hal yang rumit dan kondisi yang sulit. Ibarat tadi, orang yang dia itu nyelengi duit, sedikit-sedikit dia selengi, kemudian setelah itu, suatu saat ketika dia menghadapi kesulitan hidup, dia buka selengannya dan ternyata bisa membantu, meringankan apa? Ya kebutuhannya, seperti itu pula amal soleh. Ya, seperti itu pula amal kebaikan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ta'arraf ilallahi zirraha ya'arifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat kamu lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu susah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Iya, bantuan dan pertolongan dari Allah kepada hamba sesuai dengan modal yang diberikan oleh hamba ini. Al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan sesuai dengan modal yang diberikan. Orang yang ingat kepada Allah akan diingat oleh Allah. Orang yang memiliki amal kebaikan di saat dia menghadapi kesulitan, amal kebaikan tadi bisa membantunya. Dahulu ada 3 orang yang terjebak di goa. Ketika mereka menginap di goa, tidak disangka ada batu besar yang jatuh kemudian menutupi pintu goa. Secara berhitungan kasar manusia, mereka akan mati terjebak, tidak mampu untuk keluar. Namun 3 orang ini, sebelum peristiwa ini, mereka memiliki simpanan amal kebaikan. Ada dari mereka yang memiliki amal kebaikan berupa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mujarab memang orang yang berbakti kepada orang tuanya, biasanya doanya itu mustajab dan segera dikabulkan. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa orang yang berbakti pada ayah dan ibunya itu kalau doa mustajab, doanya segera dikabulkan. Demikian pula ada dari mereka yang punya amal kebaikan berupa meninggalkan kemaksiatan. Dalam keadaan dia mampu untuk melakukan kemaksiatan tadi, namun dia tinggalkan karena takut pada Allah. Ada pula dari 3 orang ini yang punya amal kebaikan berupa berbuat baik terhadap para karyawannya. Berbuat baik terhadap para karyawannya. Maka batu yang besar yang menutupi pintu gua tadi bergeser, bergeser, bergeser, kemudian 3 orang ini keluar semuanya dalam keadaan selamat. Ini contoh. Demikian pula terkadang amal kejelekan pun Allah tampakkan di dunia ini sebagian dari hasil atau buah dari kejelekan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat 21. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Surat As-Sajdah ayat 21. Sungguh kami akan menimpakan kepada mereka azab yang kecil sebelum azab yang besar. Semoga mereka mau kembali. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mereka menyelisih syariat, terkadang Allah timpakan dalam mereka adab, timpakan dalam mereka hukuman di dunia ini, supaya mereka tersadarkan, supaya mereka ya kembali kepada jalan kebenaran sebelum datangnya adab yang besar. Ada mengatakan adabul adna itu hukuman-hukuman di dunia ini. Adapun adab yang besar adalah adab api neraka. Terkadang Allah menimpakan hukuman kepada orang yang melakukan kejelekan di dunia ini agar mereka insaf, agar mereka sadar. Tujuannya seperti itu. Namun ada dari mereka yang tersadarkan, ada pula dari mereka yang terus di atas kesesatannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, itulah sekelumit dari buah yang akan dipetik oleh manusia di dunia ini dari amal soleh yang ia lakukan. Dan Allah SWT Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah SWT akan memberikan kekokohan dan posisi yang terpandang bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Akan memberikan kepada mereka al-hayat at-thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia mukmin, sungguh kami akan memberi mereka penghidupan yang baik. Ini janji dari Allah dan Allah tidak akan ingkar janji. Penghidupan yang baik bisa berupa rezeki yang lancar, mudahnya urusan, tenteramnya kehidupan rumah tangga, diberinya sikap qanaah, sikap menerima terhadap pemberian Allah sehingga hati ini menjadi tenang. Orang-orang yang beramal salih, orang yang beriman dan beramal salih akan diberi oleh Allah SWT al-hayat as-tayyibah, penghidupan yang baik. Allah SWT juga mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu barokah dari langit dan bumi. Apa yang dialami oleh para sahabat Nabi adalah salah contoh, salah satu contoh yang nyata. Dahulu sebagian sahabat Nabi di awal-awal Islam mereka merasakan getir dan pahitnya perjuangan, kefakiran, belum lagi intimidasi dari kaum musyrikin, permusuhan yang sengit dari kaum musyrikin, kekerasan fisik dan verbal mereka alami. Tapi mereka bersabar dan bersabar. Kemudian tidak berapa lama, kemudian Allah SWT memberikan kemudahan hidup kepada mereka. Yang dulu mereka makan akar-akar pohon dan dedaunan sampai pecah-pecah bibirnya. Dan bahkan beraknya seperti, ya beraknya kambing karena yang mereka makan adalah dedaunan. Namun tidak berapa lama, mereka menjadi para gubernur. Menjadi orang-orang yang kecukupan dan banyak harta. Karena mereka bersabar, karena mereka istiqomah. Karena mereka yakin dengan janji Allah SWT. Bahwa sebuah kemuliaan harus melewati proses ujian dan cobaan. Tidak akan mungkin seorang itu tiba-tiba mulia tanpa melalui ujian. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ayumakan ar-rajul qabla ayubtala, ayubtala summa yumakan. Apakah seorang itu dikokohkan oleh Allah mendapat posisi terpandang sebelum melalui proses ujian, atau diuji dulu baru dia ya kemudian mendapatkan kekokohan? Kata Imam Ahmad, yubtala summa yumaskan, diuji baru setelah itu dikokohkan. Seperti itu sunnatullah di muka bumi ini. Seperti itu ketentuan dari Allah yang Allah jalankan di muka bumi ini. Bahwa sebuah kemuliaan melalui proses ujian dan cobaan. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang dari kecil sudah dihasadi oleh saudara-saudaranya. Saudaranya iri dengki kepadanya dan berusaha untuk menjauhkan Yusuf dari keluarganya. Kemudian mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Dan melucuti bajunya Nabi Yusuf. Kemudian mereka koyak. Dan mereka rusak bajunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun kemudian terpisah dari keluarganya berpuluh-puluh tahun. Namun Nabi Yusuf selalu bersabar dan bersabar. Sehingga ketika tiba saatnya, dia ternyata menjadi orang terpenting di Mesir waktu itu. Raja Mesir menjadikan Yusuf sebagai orang terpenting di negaranya. Bahkan Raja Mesir waktu itu tidaklah mengambil keputusan kecuali setelah berkonsultasi dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Ternyata dibalik daripada ujian yang berat, yang seorang menyabarinya dibalik dari itu adalah kedudukan yang terpandang. Di balik dari itu adalah kemuliaan. Ya, terkadang untuk mendapatkan emas yang murni yang didapatkan dari celah bebatuan harus terkadang digoreng dulu. Ya, digoreng, prosesnya dibersihkan, digoreng, ya. Atau dengan air raksa atau apa, kan proses yang panas kan, proses yang keras. Namun tanpa seperti ini susah untuk dipisahkan antara ya emas dengan debu atau emas dengan yang menempel badannya dari misalnya ya debu, ya, pasir dan semisalnya. Ya, terkadang untuk mendapatkan seperti itu prosesnya dengan proses yang apa? Keras. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Masih tersisa pembahasan terkait dengan istiqomah dalam ad-da'wah ilallah. InsyaAllah akan kita sampaikan nanti pada waktunya. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.